بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Syarhu Thalathatil Usul inda qawlil muallif rahmatullah alaihi wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yukshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan keesaan Allah dalam perkara rububiyah, demikian pula juga bahwasanya Allah tunggal dan esa, bahwasanya dialah yang berhak untuk diibadahi, adalah firman Allah inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, selama 6 hari. Dan beliau asy-syarih hafizahullahu taala telah menjelaskan bahwasanya Allah Maha mampu untuk menciptakan langit dan bumi walaupun dalam sekejap, akan tetapi Allah memiliki hikmah ya di balik penciptaan langit dan bumi selama 6 hari tersebut. Dan boleh menjelaskan bahwasanya awal hari pertama adalah hari Ahad. Ya, kemudian yang paling akhir adalah hari Jumat. Naam, sehingga beliau menyebutkan keutamaan hari Jumat. Naam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah setelah itu bersemayam di atas arsy. Boleh jelaskan bahwasanya thumma adalah huruf ataf yang mendatangkan makna tertib. Naam, Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian setelah itu apa? Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Yukshi laylan nahara. Allah menutupkan atau menutupkan malam ke siang. Yatlubuhu hafitha. Kemudian diukiti dengan cepat. Tidak ada yang telat dan tidak ada yang cepat, ya, sesuai dengan ketentuan Allah. Wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Demikian pula dialah Allah yang menciptakan matahari dan bulan, juga bintang-bintang, semuanya tunduk di bawah perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah haknya Allah lah mencipta dan juga memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha banyak keberkahan Allah Rabbul Alamin, penguasa, pencipta, dan pemilik alam semesta ini. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya dalam ayat ini penetapan bahwasanya Allah di atas arsy. Naam. Dan Allah beristiwa, dan sifat istiwanya Allah ini termasuk sifat fi'liyah, karena sifat fi'liyah itu berkaitan dengan masyianya, kapan Allah mau, man, Allah lakukan. Nah, jadi min sifati al-fi'liyah kama yaliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala, yang layak bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Laisa kastiwa'il makhluk alal makhluk, istiwanya Allah tidaklah sama dengan istiwanya makhluk di atas makhluk. Tidak sama keberadaannya raja di atas singgasananya. Walaysa huwa bihajatin ilal arsy, Allah juga tidak butuh terhadap arsy. Naam. Tapi semuanya Allah memiliki hikmah sehingga Allah menciptakan arsy. Dan arsy adalah makhluk Allah yang paling terbesar. Arsy adalah ya saqfu wa arsyuhu, ya, naam, dan apa namanya surga atau ars ini adalah sakfnya, atapnya apa? Al-jannah surga. Kemudian beliau mengatakan, qala asy-syarih habidhahullahu ta'ala wa qawluhu yukshil layla an-nahara. Yukshil layla bin-nahar. Yukshil layla an-nahara. Ini maksudnya yukshil layla bin-nahari. Apa maksudnya yukshi? Al-layla bin-nahar. Wa yugatti an-nahara bil-layl. Wa yugatti, yugatti, yugatti itu apa? Menutup. Allah menutupkan. Ya. Allah menutup yughatti an-nahara, ya Allah menutup siang bil-lail dengan malam. Naam. Fa bainama tarawna al-kawna mudhi'an. Ketika engkau melihat kaun alam ini mudhi'an, itu bersinar terang benderang, fa idza al-lail yughattihi, yughattihi. Kemudian tiba-tiba malam yughattihi, ya menutupi siang. Fayusbihu mudlima, sehingga jadilah yang tadinya siang menjadi mudlima, menjadi gelap, ya, menjadi malam. Walailu yughattihi an-nahar, malam ini menutupkan siang. Naam, walailu yughattihi an-nahar. Demikian pula wal-lailu dan malam yughattihi an-nahar, ya, wal-lailu yughattihi an-nahar. Demikian pula siang menutupi malam. Fayusbihu mudhi'an, sehingga apa? Menjadilah terang benderang. Yatlubuhu hafifa. Ya'ti hadza ba'da hadza. Ai datang ini setelah ini. Mubasyaratan, secara langsung, la yata'akhkhar. Wa la yata'akhkhar. Tidak telat, tidak terlambat. Nah. Jadi sini berganti. Jadi mananya di sini bukan hanya siang yang ditutupi, ya. Malam menutupi siang, sehingga apa? Siangnya menjadi gelap malam. Kemudian setelah itu siang juga apa? Menutupi yang malam, sehingga apa? Terang benderang. Jadi maksudnya ini. Nah. Wal-lailu yughattihi an-nahar fa yusbihu mudhi'an. Sebelumnya juga beliau katakan tadi, yughatti an-nahara bil-lail, Allah tutup siang dengan malam. Artinya kalau sudah tiba waktu malam, sehingga jadilah gelap gulita. Kemudian juga wal-lailu yughattihi an-nahar fa yusbihu mudhi'an. Silih berganti. Nah. Ya'ti hadza ba'da hadza. Datang ini setelah ini. Jadi datang malam setelah siang, siang juga datang setelah malam. Mubasyaratan, langsung, wala yata'akhkhar, dan tidak terlambat. Fa idza adbara al-lailu, jika waktu malam telah pergi, ya. Telah pergi, adbar itu membelakang. Hanya dubur, katakan dubur. Faiza adbara al-lailu, jika waktu malam ai sudah berangkat, sudah ke beranjak pergi, jaa an-nahar, datang waktu siang. Wa iza adbara an-nahar, jika pergi siang, jaa al-lailu, datang waktu malam. Mubasyaratan, langsung. Jadi silih berganti. Nah. La yata'akhkharu hadza an hadza. Yang ini tidak telat datangnya. Naam. Wa hadza min kamali qudratihi subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara hal yang menunjukkan akan kesempurnaan kemampuan, kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tidak ada yang telat. Silih berganti. Hanya Allah yang mengetahui sudah berapa lama seperti itu. Naam. Ini semua menunjukkan tentang kesempurnaan kudratnya Allah. Wala yafturu hadha an hadha. Demikian pula yang satu, yang ini dari yang ini juga tidak pernah merasa ya capek melakukan perkara seperti itu. Selalu apa? Silih berganti. Kalau kita mungkin ada rasa jenuh nanti, ada rasa bosan, ada rasa ya. Nah, wasyamsu hiyal kaukab, dan matahari hiyal kaukabul azim, adalah kaukab. Jadi matahari kata beliau kaukab, bintang al-azim yang sangatlah besar, al-ma'ruf, yang diketahui bersama. Orang bilang matahari ma'ruf, ini orang sudah tahu matahari. Tapi beliau masukkan ini salah satu, dia masuk dalam kategori kaukab, bintang yang sangatlah besar. Wal qamaru kadzalik, demikian pula bulan, kaukabun juga termasuk kaukab, bintang, minal kawakaw, minal kawakibi as-sab'ati as-sayyarati, ya. Jadi bulan juga termasuk dari sekian bintang-bintang, gugusan bintang-bintang yang tujuh, as-sab'ah. As-sayyar, sayyar itu yang senantiasa apa? Berjalan, sayyarah, bukan dikatakan sayyarah. Ya, inna lillahi malaikatan sayyaratan, ya. Jadi mataharinya, bulannya yang berjalan dari timur ke barat. Ya. Tidak seperti yang biasanya kita dahulu apa? Pelajari bahwasanya apa? Bumi ini apa? Ya enggak? Bumi yang mengelilingi matahari yang berputar, ya. Matahari di sini saja. Nah. Ibaratnya kita itu kayak apa itu yang biasa di lapangan itu? Itu teorinya mereka. Seandainya kita begitu, wahaya, kita sudah cungkir balik ini. Ya enggak? Begitu. Bumi yang berputar, artinya apa? Kadang ini kepala di bawah, kadang kan kaki, seperti kalau nah sampai di dulu dicontohkan globe diputar, ada senter. Siapa yang kena cahaya senter itu yang siang di situ yang petah. Ya. Nah, ini bayangkan berputar. Jangankan berputar, bergetar saja sedikit ini bumi. Beberapa detik, apalagi sampai menit, betapa banyak kehancuran. Ya. Itu pun hanya sebagian tempat. Di Palu pusatnya sampai ke sini bergetar. Ya. Nah. Ya, kalau mau dikatakan bumi ini yang bergetar, yang berputar, hancur sudah kita dari dulu. Ya. Jadi boleh mengatakan ya kaukabun minal kawakib as-sab'ati as-sayyara, yang berjalan ini. Jadi matahari dan bulan ma'ruf. Dan ini lakukan penelitian. Orang sudah jelas-jelas lihat terbit dari apa? Timur. Ya, timur ke sampai ke tengah, sampai ke. Siapa yang tinggalkan? Jelas matahari. Bulan juga demikian. Kalau terbit dari sana sore-sore, ya. Malam terus. Terus-terus naik. Nah. Ya, kalau ini bulan dikatakan yang berputar, wah, banyak kerusakan. Wa kullu minhuma yajri wa yaduru al-ard. Nah, ini dia Syekh mengatakan setiap tiap-tiap dari keduanya yajri wa yaduru. Ya, berjalan, berputar al-ardi, di bumi. Wal ardu thabitatun mustaqirrah. Bumi ini thabita, tetap kokoh, mustaqirrah, tetap di tempat. Ini yang mau di bodoh-bodohi sama apa namanya ini sebagian orang. Nah, bumi berputar, matahari yang di tempatnya, terbalik-balik. Nah, wal ardu thabitatun mustaqirrah, bumi yang thabita, tetap kokoh, mustaqirrah. Karena kalau bumi yang bergetar, bahaya. Ya, sekali lagi, kadang-kadang bergetar sedikit saja, ya, alias gempa, apa yang terjadi? segetar. Jadi katakan berputar bergetar sedikit. Ay qarratan sabitatan lima salih ja'alaha qararan. Allah menjadikan bumi itu qararan, ay qarra, kokoh, sabita, tetap lima salih ibad untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Wasyamsu wasairul aflak taduru alaiha, matahari dan seluruh falak, seluruh apa? Bintang-bintang ini taduru alaiha, memutari bumi. Matahari dan seluruh falak yang lainnya, bintang-bintang yang lainnya, dia yang mengitari apa? Bumi. La kama yaqulu al-mukharrisun al-an, tidak seperti yang diucapkan oleh mereka al-mutakharrisuna. Mutakharrisun orang-orang yang berdusta. Ya. Nah, mutakharrisun min alladhina yad'una al-ma'rifah, dari kalangan mereka-mereka yang mengaku mengetahui ya ilmu tersebut. Yad'una al-ma'rifah, yang mengaku bahwa dia ya orang-orang cendekiawan, orang-orang yang punya ilmu. Wa yaquluna, mereka katakan inna asy-syamsa thabitatun, matahari itu yang tetap. Wal arda taduru alaihi, kemudian bumi yang berputar kayak gasing. Hadza aksu fil ma fil Qur'an, ini apa terbalik dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Justru dalam Al-Qur'an itu dikatakan bumi itu yang tetap. Nah, matahari yang berjalan berputar. Dalilnya dari surah Yasin 38 beliau mengatakan wasyamsu tajri. Perhatikan wasyamsi wasyamsu tajri. Matahari tiang tajri, jaraya jiri itu apa? Berlari, jalan. Li mustaqarrin laha. Hanya dia berjalan, berputar. Li mustaqarrin laha, di tempat yang jalur yang telah Allah tetapkan. Ya. Karena kapan dia keluar dari jalurnya? Sudah. Sudah mau kiamat sudah itu. Termasuk nanti kalau sudah bukan sudah jalur timur terbitnya, kalau sudah jalur barat sudah hari kiamat sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perhatikan ini ayat ini sering dibaca kaum muslim. Ya, apalagi besok malam malam Jumat. Banyak yang baca. Hah? Malam ini enggak? Oh, Jumat besok ya. Astagfirullah. Nah, malam ini malam Jumat. Enggak kedengaran sana. Ya, malam Jumat ya, subhanallah. Naam. Iya, kehabis tadi. Naam. Allah mengatakan wasyamsu tajri, matahari itulah yang jalan. Li mustaqarril laha, di tempat jalur yang telah Allah tetapkan. Masing-masing ada jalurnya. Ya, naam, li mustaqarril laha. Karena kalau bukan jalurnya bisa tabrakan, bahaya. Naam. Ini pelajaran juga bagian di bumi. Naam. Jalur. Ya. Lewati jalur yang telah ditentukan. Jangan gunakan jalurnya orang lain. Naam. Orang nanti bisa berkelahi. Orang bisa macam-macam lah kalau kau pakai jalurnya orang. Hah? Kau tabrak. Tabrak itu satu di masjid ta'lim, satu di sana ta'lim. Baku tabrak nanti kita. Kan tidak mau kita baku tabrak. Nah. Kenapa terjadi perselisihan? Di jalur jalan juga begitu. Kalau jalurnya orang kau lewati, kau dimarahin enggak? Di kelas sempelit dia. Khair. Ya. Sadar sendiri nanti. Kalau tidak sadar ya tambah jadi. Semua ditanggung yang mengilmu itu. Yang menanggung siapa? Yang mengilmui. Yang mengilmuinya. Nah. Jadi beliau membantah, Syekh Shalih Hafizahullah membantah apa? Orang-orang yang mengatakan bahwasanya apa? Bumi ini yang berputar. Beliau hanya mendatangkan ya, potongan ayat dari surah Yasin ayat 38, wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Matahari itu yang berjalan li mustaqarrillah, maksudnya di tempat jalur yang telah Allah tetapkan. Nah, wa qawlu wan nujumu hiya al-kawakib. Ya, wan nujum hiya al-kawakib. Nujum itu hiya al-kawakib. Nah, wa qawluhu musakhkharatin bi amri'i musakhkharatun bil jiryan wad dawran daiman la yafturna. Ya, ay musakhkharatin bi amri, ay musakhkharatun bil jiryan. Allah yang mudahkan, Allah yang ngatur perputaran apa, perjalanan matahari itu, bulan dan yang lainnya. Ya, fil jaryan wa dauran, Allah yang mengatur, Allah yang menyuruh, Allah yang tundukkan matahari bulan itu supaya apa? Berputar terus, dan dia tidak pernah merasa bosan, jenuh, tidak pernah capek. Wa hadha raddun 'ala alladhina ya'buduna asy-syamsa wal qamar. Nah, ini juga lagi masuk kepada pembahasan apa? Tauhid. Dan ini bantahan terhadap orang-orang menyembah matahari dan bulan. Di mana bisa engkau menyembah matahari bulan? Bulan saja diperintah oleh Allah. Ya. Nah, artinya kalau dia masih diperintah, berarti dia masih makhluk. Ya. Nah, dia tidak layak disembah. Yang layak disembah itu menciptakannya, yang menguasainya. Raddun 'ala alladziina ta'ala. Jadi wa hadza raddun 'ala alladziina ya'buduna asy-syamsa wal qamara wal kawakiba. Ya. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Ya, kadang kalanya kita masuk ke sebagian pembawa ini tadi. Apa yang kita tadi katakan? Artinya sebagian ikhwan itu saya lihat masih enggan ke tempat kita ini. Semenjak dibukanya masjid, ada yang kayak kelihatannya kayak ragu-ragu, sehingga kadang muncul, kadang tidak. Ada yang kelihatannya sudah kayak keasikan sudah, artinya sholat di belakangnya orang-orang umum sudah dianggap biasa, padahal dulu sangat tidak mau. Kenapa? Ada yang kasih contoh. Hah? Kasih contoh namanya itu. Coba mengajar seperti kemarin di sini, sebelumnya. Ya. Taruhlah kalau itu yang Anda kuatkan, ya. Khair, tapi setelah dibuka apa lagi? Nah. Masalah khilafi seperti pada khilafi pada umumnya. Apakah kita ketika kita sudah berselisih terus kita buat langsung buat kubu? Ya, ini saya lihat ini harus kita ajari ikhwah-ikhwah kita ini untuk tidak fanatik, tidak ta'assub. Baik yang laki-laki, baik yang perempuan, yang wanita, harus ya, ketika kita berselisih pendapat, tahan. Nah, cuman kemarin ya, saya terus terang juga keras keras waktu awal-awal, karena jelas-jelas pemerintah mengeluarkan himbauan itu, bahkan kadang sebagian mobil jalan ya, supaya kita jangan ini kumpul-kumpul banyak-banyak. Nah, tapi bersamaan dengan itu ditampakkan perselisihan dengan penguasa secara terang-terangan. Jadikan statuslah, dijadikan malah ini ya, sengaja orang dipanggil-panggil kan ini. Artinya kalau antum pergi sendiri, hai. Adapun sengaja memperlihatkan, menampakkan perselisihan terhadap penguasa tidak selayaknya. Dan itu nasihat para ulama. Nah, ini harus saat ini kita harus melatih ikhwah, mengajari mereka. Sebab kalau ada sesuatu perselisihan-perselisihan, kita Naam. Seolah-olah bahwa kalau kita sudah beda pendapat dengan mereka, kayak putus hubungan. Naam, sebagian teman-teman dari Sarawak, ma'ruf dulu itu belum terjadi, biasa singgah ke sini. Ini setelah ini tidak pernah lagi singgah-singgah datang ke sini salat. Ya. Nah, lebih senang milih salat di sebagian tempat. Padahal ada di sini. Apakah itu seandainya kita insaf, kita akan katakan kepada orang tersebut, ya, kenapa antum ke tempat yang lain? Antum ada di sini waktu salat. Ayolah salat di sana. Ya. Kalau dia mau insaf dulunya kan kalau datang ke sini biasa bermajelis dengan kita, sekarang tidak mau lagi. Apa seperti itu yang diajarkan para ulama kita? Kalau ada perselisihan seperti itu kita tinggal. Tidak ada ajari seperti itu. Ya, kecuali kalau kita sudah antum bila kita sudah melakukan kebid'ahan, kita anggap kita sudah ahlul bid'ah, mubtadi' atau hizbiyah. Itu saya tidak tahu itu. Masalah-masalah seperti ini, ajari, harus dididik teman-teman, ikhwah, akhwat seperti itu. Nah, dan alhamdulillah insyaallah saya dengar ada Syekh Abdullah Al-Riyani mau datang di Pare-Pare. Semoga momen kedatangan beliau bisa di kita jadikan apa? Sebagai rujukan minimal untuk skop kita Indonesia atau sekitar Mangkutana sekitarnya, ya. Nah, para ulama itu ya tentunya tingkatan mereka berbeda-beda. Nah, masalah-masalah seperti kita saja bisa diselesaikan dengan antara kita saja. Intinya, akhirnya Ustaz Abu Ubaid datang ke masjid. Selesai sebenarnya masalah. Ngajar di waktunya, asar, ya, selesai masalah. Itu. Cuman beliau sudah tidak mengajar waktu asar jadwalnya, dia ngajar juga waktu jam-jam seperti ini. Ya kan, mengajari ikhwah yang lain untuk membuat sesuatu apa, kelompok. Dan ini bahaya. Ini bahaya. Dan kita tidak didik teman-teman untuk berlaku insaf. Nah, seperti itu tadi, kadang sebagian teman-teman itu yang dari surah aku baik dengan dulu kita, biasa datang ke sini ta'lim. Nah, barakallahu fikum, insyaallah fitnah itu segera berlalu. Cuman ya, begitulah, fitnah dan fitnah selalu ada, baru ada yang datang, ya. Nah, datang. Berdoa. Hamusyai kita periksa niat-niat kita masing-masing. Nah, niat-niat. Niat-niat. Kita tidak mengklaim diri kita bahwa kita yang paling baik niat-niat kita. Ya Allah yang lebih tahu tentang itu, dan hari waktu berlalu dan teman-teman diajak dewasa dalam menilai, bersikap, dan juga yang paling penting mengamalkan ilmu yang selama ini. Ya, kita amalkan ilmu yang kita selama ini apa? Ya, kita serukan, mengajak kepada Al-Quran, Sunnah di atas jalannya para salafus saleh, pentingnya untuk hati penguasa pada kebaikan. Itu kan semua pelajaran kita selama ini. Ya, pentingnya menjaga persatuan kesatuan dan tercelahnya apa, membuat perpecahan, itu apa dakwah kita, isi diantara ya pokok-pokok dakwah Ahlus Sunnah. Nah, karena kalau dikatakan tidak ada perpecahan kayaknya sangat jauh. Saya dikatakan oleh Ustaz Abu Bait di situ, ihwa satu, tidak ada perpecahan di Mangkutan. Saya rasa aneh ucapannya itu. Karena jelas, bahkan boleh jadi kita ini antara seorang menantu dengan mertua tidak baku cocok gara-gara ini. Tidak sejalan. Antara tetangga dengan tetangganya, antara lagunya dengan lagunya. Itu bisa terjadi. Nah, apa itu tidak menimbulkan bibit-bibit perpecahan? Artinya kita mengajak teman-teman supaya siapa yang mampu nasihati beliau, nasihati. Diingatkan. Nah, supaya kembali sama-sama di masjid kita ini, alhamdulillah. Siapa yang datang ke sini punya kemampu, artinya maksudnya mau mengajar, alhamdulillah. Setiap teman-teman yang datang atau ustaz kita yang datang, tidak ada yang kita tidak persilahkan kalau kita ketahui dia datang ada di sini. Ya. Nah, bahkan para penuntut ilmu santri, kalau memang dia memiliki kemampuan, kita suruh khutbah, isi ta'lim. Alhamdulillah itu yang dahulu dia, kita lihat saksikan para masyarakat kita dia. Nah, طيب قال رحمه حفظه الله تعالى وهذا رد على الذين يعبدون الشمس والقمر dan ini bantahan terhadap orang-orang menyembah matahari dan bulan wal kawakib bintang-bintang bi anna musakhkharatun bi amri llahi ma'mur bahwasanya dia juga tunduk terhadap perintah Allah dia itu diperintah bahari bulan bintang-bintang artinya berarti apa tidak pantas di disembah. Naam. Allahu alladhi yujriha. Allah yang naam yujriha. Allah yang memerintahkan kepada matahari bulan untuk apa? Berjalan, berputar. Ya. Wallahu alladhi yuwaffiquha idza syaa subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan taufik jika Allah menghendakinya. Fa hiya musakhkharatun mudabbaratun laisa laha min al-amri syai'. Matahari bulan itu bintang-bintang seluruhnya semuanya tunduk diatur oleh Allah laisa lahu minal amri syai' bintang matahari bulan dia tidak memiliki apa kemampuan dia jalankan berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ya'muruha subhanahu wa tajri wa tadur Allah perintahkan bintang-bintang itu tadi ya sehingga dia berjalan tadur berputar watudhi'u memberikan sinar bi amrihi dengan perintahnya kalau Allah perintah jangan keluarkan sinar tidak keluarkan sinar iya kan seperti pada saat terjadi gerhana naam naam bi amrihi al-qawni dengan perintah Allah yang qawni subhanahu wa ta'ala yatlu hadha wa yagrubu hadha yang satu terbit yang satunya terbenam wita'aqabani dan demikian silih berganti bergantian nasab asy-syamsu wal qamar wan nujuma 'ala al-'athfi ya karena as-samawati mansubun nah nasab asy-syams artinya kenapa dibaca asy-syamsu wal qamar dinasab wan nujuma juga dinasab karena dia ma'tuf ya nah karena as-samawat mansubun karena kalimat as-samawati dinasab karena maf'ulun karena dia maf'ul wa alamatu nasbihi al-kasrah tanda nasabnya kasrah niabatan anil fath karena jam'u muannatsin salim karena katanya jam'u muannats salim nah wal ardu ma'tuf 'ala as-samawati mansubun bil fathah wasyamsa wal qamara naam jadi semuanya apa inasab tanda nasabnya fathah pada ardu adapun samawati dia niaba 'anil fathah karena kata beliau jamak muannats as-salim naam ya khalaqa as-samawati wal arda bukan wal ardi khalaqa as-samawati wal arda ya kemudian wasyamsa wal qamar semuanya di ma'tuf wasyamsa wal qamar ma'tuf 'ala al-mansub wal ma'tuf 'ala al-mansubi mansubun dipelajari di ilmu nahwu. Wa qawlu musakhkharatin mansubun 'alal hal. Jadi musakhkharatin bi amri. Dia dinasab karena hal. Ay hala qawlihi musakhkharat. Artinya dalam keadaan dia tunduk ya kepada perintah Allah. Wa alamatu nasbi al-kasrah. Tanda nasabnya kasrah. Niabatan anil fatah, karena penggantinya fatah. Li'annahu mulhaqun bijam'il mu'annathis salim, karena dia mulhaq, diikutkan i'rabnya sama dengan mu'annas salim. Ya musakhara. Naam. Thumma qala ala lahul khalqu wal amr. Qawlu ala adatu tambihin wa taqrir. Adatu, ini huruf tambih sebagai peringatan dan juga penetapan. Peringatan dan penetapan. Qaulahu subhanahu wa ta'ala la li ghair. Ay lahu. Ay milik Allah lah. Atau hak Allah lah. Ya, mencipta dan mengatur. Bukan yang lain. Qaul al-khalq huwa al-ihad. Al-ijad. Ay ala lahu al-khalq. Ay dialah Allah. Ay hak Allah lah yang mengijad. Itu yang mencipta, mewujudkan. Huwal qadiru alal khalqi, ialah Allah yang maha mampu untuk menciptakan. Idza arada subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha, jika Allah berkehendak Allah menciptakan segala yang Allah mahu. Wa qawlu wal amru amruhu subhanahu wa ta'ala wa huwa kalamuhu subhanahu wa ta'ala al qawli wa syar'i. Wal amru ay amruhu subhanahu wa ta'ala wa huwa kalamuhu, firmannya, ucapannya subhanahu wa ta'ala. Wahyu kalam subhanahu wa ta'ala. Al-qawli wa syar'i. Baik yang qawli ataupun yang syar'i. Syar'i apa? Al-Quran. Yang qawli ya Allah yang perintahkan. Maksudnya Allah yang mengatakan kepada matahari, bulan, untuk masing-masing mereka terbit dan berjalan melalui jalur yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Seluruhnya angin, hujan, Allah semuanya mengaturnya. Allah yang perintahkan mereka. Nah, maka perintah Allah kepada mereka ini apa? Itulah perintah qawli. Adapun maksudnya syar'i di sini ada ayat-ayat Al-Qur'an. Naam. Kalamnya wa huwa kalamu subhanahu wa ta'ala qawli wa syar'i. Dan dengan ini para ulama menjadikan dalil bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Karena Allah membedakan di sini antara al-khalqu dengan al-amr. Sementara ayat-ayat Allah itu Al-Quran dikatakan min amri. Dikatakan apa? Min amrihi. Paham ini dah? Hah? Jadi ala lahul khalqu wal amru. Khalqu ini apa? Makhluk seluruhnya alam ini. Nah sekarang Al-Quran kalamnya Allah itu bukan bagian daripada al-khalqu. Bahkan itu min amrihi. Ya, menunjukkan bahwasanya ada bedanya. Lain makhluk, lain dengan amrnya. Ya, yang perintahnya yang dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat syariah ataupun perintahnya Allah kepada makhluk sesuai yang Allah inginkan. Naam. Jadi ketahuilah hak Allah yang mencipta dan memerintah. Naam. Wa qawlu wal amru ay amruhu subhanahu wa ta'ala wa huwa kalamu subhanahu wa ta'ala al-qawni wa syar'i. Amruhu al-qawni alladhi amruhu bihi al-mahlukat. Maksudnya amarnya Allah yang qawni, yaitu apa yang Allah perintahkan kepada makhluk. Patuti'uhu, sehingga makhluk itu mentaatinya. Ya. Patastajibu lahu. Dan apa? Makhluk tersebut menunaikan apa yang Allah perintahkan. Mithlu qawlihi ta'ala faqala laha walil ardi, yang datang menghadap. Naam. Amrahuma subhanahu wa ta'ala. Amruhuma. Wa hadha amrun kauni. Amara bihi samawati wal ardu. Fatakawwana. Qala ta'ala innama amruhu. Sesungguhnya hanyalah. Ya. Urusan Allah itu Idza arada syai'a, jika Allah inginkan sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun. Hadza amrun kauni, ini amrun perintah kauni namanya. Segala yang Allah perintahkan kepada makhluk seperti kepada langit, bumi, ya, kemudian bumi atau api, atau jika Allah perintahkan hujan, awan dan sebagainya, itu apa? Amrun kauni. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, itulah amr syar'i. Naam. Itulah kalamnya Allah yang syar'i. Wa ammal amru syar'i fa huwa wahyuhu. Nah, ini dia. Adapun amarnya Allah yang syar'i, fa huwa wahyuhu al-munazzal. Wahyu yang Allah turunkan, alladhi amru bihi ibadah. Yang Allah perintahkan melalui ayat-ayat tersebut berupa perintah kepada hamba-hambanya. Ya amrun bi ibadati, Allah perintahkan mereka untuk beribadah. Ya amrun bis shalah, Allah perintahkan mereka untuk salat. Ya amrun bis zakat, Allah perintahkan mereka untuk melaksanakan zakat. Ya amruhum bi birril walidain, Allah perintahkan mereka untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadza amrun syar'i, ini amrun syar'i namanya. Yadkhulu fihi al-awamir wan nawahi, masuk padanya perintah larangan allati fil Qur'anil Karim, yang terdapat dalam Al-Quran yang mulia, wa fi sunnatin nabawiyah, demikian pula yang datang dalam sunnah nabawiyah. Hada min amrillahi subhanahu wa ta'ala, ini bagian daripada perintah Allah yang syar'i dalam Al-Quran. Jadi ada perintah Allah yang kauni, ya, Allah perintahkan supaya hujan turun umpamanya di tempat ini. Perintah apa itu? Kauni namanya, ya, perintah apa? Kauni. Artinya kalau ada sesuatu yang terjadi, ya, naam, angin, hujan, kita katakan Allah yang perintah, Allah yang atur semua itu, ya, naam. Perintah apa namanya? Kauni. Naam. Tapi perintah dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita salat, berzakat, berhaji, ya, birrul walidain, perintah apa namanya? Syar'i ini, karena dalam Al-Quran. Naam. Bahkan beliau mengatakan wa fi sunnatin nabawiyah, karena ucapannya Nabi SAW itu, hadis-hadis beliau adalah dari Allah, wahyu yang Allah wahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya, dari Allah. Makanya kita taati orang tua, ya, kita taati orang tua. Kenapa? Allah yang perintahkan untuk kita taati. Kita taati penguasa pada kebaikan sesuai dengan kemampuan kita, kita taati karena Allah yang nyuruh, ya, baik dalam Al-Quran ataupun melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam. Naam. Bisa dibedakan ya, Huan? Bisa dibedakan ya? Ya, ada perintah Allah al-amru syar'i kata beliau, dan ada al-amrul kauni, ya. Yang sebelumnya beliau katakan kalamnya Subhanahu wa ta'ala kauni, ada yang kalamnya yang syar'i. Apa yang Allah ucapkan, perintahkan kepada makhluk seperti kepada langit bumi, ya, itu apa? Kauni namanya. Baik, masih ada sedikit lagi sini. Insyaallah kita masih ulang nanti dari qaulu wal amru. Ya, capek sedikit. Sorry.